Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fillah wa akhawati rahimani wa rahimakumullah, menggantikan kesempatan atau dars yang seharusnya diisi oleh al-asatidzah al-kiram, namun qadarullah mereka hafizahumullah berhalangan, maka insyaallah kita manfaatkan kesempatan ini untuk muraja'ah wal mudarasah, belajar bersama, membaca kitab bersama dari keterangan para ulama rahimahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat kepada kita semua dari apa yang akan kita pelajari. Ikhwati billah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ma'ruf, telah diketahui bersama dan masyhur bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi seorang mukmin di dalam menghadapi berbagai perkara, berbagai urusan dalam kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul tentang aku, maka katakanlah inni qarib, aku Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengkabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku, semoga dengan itu mereka mendapatkan bimbingan. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah juga menerangkan dalam Al-Jawabul Kafi tentang pentingnya doa bagi seorang mukmin. Beliau mengatakan rahimahullah, ad-du'a'u min aqwal asbab fi daf'il makruh. Doa itu termasuk sebab yang paling kuat di dalam menolak sesuatu yang tidak disukai, di dalam menolak segala hal yang tidak diinginkan. wa husulil matlub, dan di dalam mengejar cita-cita yang diinginkan. Wa huwa aduwul bala, dan doa itu merupakan lawan dari bencana. Yudafi'uhu wa yu'alijuh, yang mana doa bisa menolak bencana dengan izin Allah, dan doa itu bisa mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu, menghalangi dari turunnya bencana. Wa yarfa'uhu idza nazal, dan mengangkatnya jika bencana itu telah turun. Au yukhaffifu idza nazal, atau meringankan bencana tersebut. Wa huwa silahul mu'min, kata beliau rahimahullah, dan doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Demikian fadilah-fadilah dan keutamaan dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan membantu kita menghindarkan dari diri kita hal-hal yang tidak kita inginkan, dan menegakkan kepada kita cita-cita yang kita kejar. Demikian pula akan membantu kita menghadapi bencana yang belum turun, ataupun yang sudah turun, atau setidaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah meringankan bencana yang telah turun kepada kita. Ikhwati fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka insyaallah kita akan baca beberapa doa-doa yang penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya. Kita bacakan atau kita ambilkan dari Kitabul Jami', dari Bulughul Maram, yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala. Doa yang pertama adalah doa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berdoa dengan Allahumma ighfirli khathiyati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa Allahumma ighfirli khathiyati, yang artinya, ya Allah, ampunilah bagiku khathiyati, segala dosa-dosaku. Wa jahli, dan kebodohanku, yang mana makna dari kebodohan disebutkan adalah al-khathiyatul muta'ammadah, dosa yang dilakukan dengan sengaja. Wa israfi fi amri, dan ampunilah perilaku melampaui batasan. Fi amri, dalam urusan-urusanku. Makna dari israf artinya mujawazatul had, melebihi atau melampaui batasan. وما أنت أعلم به مني. Dan segala hal yang engkau lebih mengetahui daripada aku tentangnya. Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ma'ruf kita ketahui, menugasi malaikat-malaikatnya untuk mencatat, untuk menulis dosa-dosa dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-6, يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. Dan hari, atau ingatlah hari tatkala Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan manusia semuanya, lalu Allah azza wa jal memberitakan kepada mereka segala yang mereka lakukan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Ahsahu Allah wa nasuf, Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya, wa nasuh, sedangkan manusia melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan atas segala sesuatu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa akan apa yang dilakukan oleh hambanya, meskipun hamba tersebut telah melupakan berbagai dosa yang telah dia lakukan. Maka salah satu doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam doa ini, wama anta a'lamu bihi minni, ya Allah, dan ampunilah aku atas perbuatan-perbuatan yang engkau lebih tahu daripada aku tentangnya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bi'a'malina wa asrarina, Allah paling tahu tentang perbuatan kita dan rahasia-rahasia yang ada pada kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, Allahumma ighfirli ziddi wa hazni, ya Allah, ampunkanlah bagiku ziddi wa hazni, sikapku yang serius maupun hazli yang sebaliknya. Makna dari al-jidd atau serius adalah al-ijtihadu fil amr, bersungguh-sungguh dalam suatu urusan, wal-ihtimamu bihi, dan perhatian dengannya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa yang muncul dari kita secara sengaja, al-jidd, secara nam sengaja. Wal hazl dhidduhu, sedangkan hazl adalah kebalikannya, yang biasa diterjemahkan dengan al hazl nam bercanda, dengan bercanda atau tidak serius. Karena begitu banyak nam bercanda-bercanda yang terlahir darinya perbuatan-perbuatan yang tidak mulia. Nah, maka disyariatkan pula atas kita semua untuk meminta ampun kepada Allah dari hal tersebut. Allahumma ighfirli jiddi wa hazri wa khata'i wa 'amdi. Berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ampunilah khata'i wa 'amdi. Arti dari al-khata adalah ma waqa'a minal insani min ghairi qasdin. Ya Allah, ampunilah al-khata' dariku. Artinya apa yang terjadi pada seorang manusia min ghairi qasdin, tanpa niat. Artinya Al-khata' berarti perbuatan-perbuatan jelek yang tidak sengaja dilakukan. Nah, yang tidak sengaja dilakukan. Ini juga disyariatkan kita untuk meminta ampun kepada Allah darinya. Wa amdi, sedangkan makna dari al-amd adalah qasdu ainil fi'li bi'ilmin. Melakukan suatu perbuatan tertentu dengan sadar. Al-amd artinya perbuatan dosa dilakukan seorang manusia dengan kesadaran. Dia tahu bahwa itu perbuatan dosa. Dia sadar bahwa dia jatuh dalam perbuatan jelek. Namun itu tidak menghalanginya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khata'i wa amdi. Berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dzalika indi. Dan semua itu indi, yang ada di sisiku. Nah, setelah Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara rinci, Allahumma ighfir li khathiyati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni, Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. Beliau mengatakan, wa kullu dhalika indi, dan segala hal yang mana itu ada di sisiku. Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan beliau secara umum. Dan ini yang diajarkan beliau kepada umatnya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah segala yang aku qaddamtu. Arti dari Allahumma ighfirli ma qaddamtu adalah adz-dzunubul mutaqaddimah, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dosa-dosa yang telah lalu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Sehingga artinya, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku yang telah lalu. Wa ma akhartu, dan dosa-dosaku yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang akan datang. Kalau meminta ampun dari dosa-dosa yang telah lalu, wadih, maka jelas. Artinya meminta kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa tersebut dan memaafkan. Tapi makna dari meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang akan datang, maka terdapat beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya makna dari minta ampun dari dosa yang akan datang, ma'naha annallaha yahfazuhu. Jika Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba yang akan datang, artinya Allah Subhanahu wa taala yahfazuhu, melindunginya. Fala yaqa'u minhu dzanbun fi baqiyati umrihi, sehingga ia tidak jatuh dalam suatu dosa di sisa umurnya. Nah, ini makna pertama dari Allah mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Artinya Allah melindungi seorang hamba agar tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meminta kepada Allah, wa ma akhartu, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku yang akan datang, artinya ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan dosa yang akan datang, sehingga terhindar nam darinya. Ini satu makna. Waqila makna yang lain, ma'nahu annahu la yu'akhidhu bima sayaqa'u minhu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya, tidak akan menghukumnya. Dengan apa yang akan terjadi darinya, minal dzunubil mustaqbalah, dari dosa-dosa yang akan datang. Nah, artinya dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia jatuh dalam perbuatan maksiat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukumnya. Kenapa tidak menghukumnya? Bihaitsu yuwaffiquhu littaubah allati tamhuha. Allah tidak menghukumnya karena Allah membimbing dia untuk bertaubat, sehingga taubat itu menghapuskan dosa tersebut. Nah, ini makna yang kedua. Sehingga artinya Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dia, setelah jatuh dalam suatu perbuatan maksiat, dia langsung bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga makna dari doa tersebut, ya Allah bimbinglah aku untuk bertaubat dari segala dosa-dosa yang terjadi padaku di masa yang akan datang. Nah, ini dua makna. Nah, yang pertama apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Atau makna yang kedua, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan agar mudah bertaubat di saat jatuh di dalam perbuatan dosa, sehingga bisa terlepas dari ancaman siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dari Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, dan ampunilah aku dari apa yang aku rahasiakan dari dosa-dosa, maupun apa yang aku terang-terangkan. Artinya aku lakukan dalam keadaan orang lain mengetahui. Nah, karena begitu banyak dosa yang kita lakukan dan begitu banyak dosa-dosa yang kita sembunyikan dari orang lain, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui akan hal tersebut, sehingga termasuk hal yang bisa menebus rahasia-rahasia yang kita lakukan dari dosa-dosa adalah kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma alantu. Ya Allah, ampunilah apa yang aku sembunyikan dari perbuatan dosa dan apa yang orang lain mengetahuinya. Nah, ini insya Allah akan menjadi kunci bagi dia memperbaiki kondisi rahasianya dan kondisi alaniyahnya. Artinya memperbaiki segala kondisinya, baik saat sendiri maupun bersama orang lain. Meminta ampun kepada Allah dari apa yang tersembunyi maupun apa yang tampak. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma anta a'lamu bihi minni," dan ampuni segala yang engkau lebih mengetahui tentangnya daripada aku. "Antal muqaddimu wa antal muakhir." Ya Allah, engkaulah al-muqaddim dan engkaulah al-muakhir. Makna dari al-muqaddim adalah tuqaddimu man tasya'u min khalqika. Ya Allah, engkaulah zat yang mengedepankan, artinya mengedepankan, mengunggulkan siapa yang engkau kehendaki dari makhluk-makhlukmu. Mengunggulkan sebagian makhluk di atas sebagian yang lain. Fayattasifu bisifatil kamal, sehingga dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, menghiasi dirinya dengan sifat yang baik. Nah, ini tanda Allah subhanahu wa ta'ala mengunggulkan seorang hamba. Allah azza wa jalla hiasi dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa antal muakhir, sedangkan makna dari antal muakhir, engkau yang mengakhirkan, aitu akhiru man tasya'u min khalqika, yaitu engkau mengakhirkan siapa yang engkau kehendaki dari makhluk-makhlukmu. Nah, dimundurkan, tidak dikedepankan. Bisizlanika wa tab'idika iyyah, yaitu dengan engkau membiarkannya, tidak memberikan hidayah kepadanya. Wa tab'idika, dan dengan engkau menjauhkannya darimu. Anda rajatil khair, dan dari derajat-derajat kebaikan, dari sifat-sifat yang baik. Nah, sehingga tanda dari jeleknya seorang hamba, nasallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia tidak memiliki sifat-sifat yang kamal, tidak memiliki sifat-sifat yang baik, dan sebaliknya memiliki sifat yang buruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Antal muqaddimu wa antal muakhir, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau ya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, di dalam akhir doa ini terdapat tawassul. Nah, bentuk tawassul dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah azza wa jal al-qadir wal-qudrah di dalam doa seorang hamba. Nah, sehingga ini merupakan suatu hal yang disyariatkan, tawassul, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Nah, inilah makna secara global dari doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allahumma ighfirli khathiyati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazri wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Sehingga sangat dianjurkan kita semua untuk menghafalkan hadis atau ayat atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ikhwati fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Asy-Syarih di dalam kitab ini tentang beberapa poin yang penting terkait dengan doa tersebut. Beliau mengatakan, Allahumma ighfirli al-istighfaru talabul maghfirati minallah. Al-istighfar artinya adalah meminta ampun dari Allah, meminta ampunan dari Allah. Wa hiya al-wiqayati min syarri dzunub ma'a satriha, yang mana artinya al-maghfirah, arti dari al-maghfirah, ampunan Allah, adalah al-wiqayah, penjagaan dari jeleknya dosa-dosa. Penjagaan dari jeleknya dosa-dosa. Ma'asatriha, bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya. Nah, Allah azza wa jal menutupi dosa tersebut. Sehingga makna dari al-maghfirah ada dua. Nah, satu, Allah menjaga seorang hamba dari akibat perbuatan dosanya. Artinya Allah azza wa jal menggugurkan hukuman di antaranya. Dan yang kedua, selain Allah melindunginya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menutupi dosanya. Nah, ini makna dari al-maghfirah. Amma al-afu anidzunub, berbeda halnya dengan al-afu, berbeda halnya dengan al-afu yang biasa diartikan pemberian maaf. pemberian maaf dari Allah Azza wa Jal anil dzunub, atas dosa yang dilakukan. Maka artinya fahuwa mahwu athariha, arti dari al-afwu anil dzunub adalah mahwu athariha, menghilangkan bekas-bekas dosa tersebut. Nah, menghilangkan bekas-bekas dosa tersebut. Walakin qad yakunu ba'da 'uqubatin 'alal muznib, akan tetapi terkadang dihapusnya bekas dosa tersebut terjadi setelah hukuman bagi orang yang berbuat dosa itu. Nah, ini perbedaannya. Kalau al-maghfirah, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya dan menggugurkan hukuman. Tapi kalau al-afu, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menghapusnya, tapi itu bisa terjadi setelah Allah menghukum hamba tersebut dari perbuatan dosanya. Nah, sallallahu alaihi wasallam wa la fiyah. Bi khilafil maghfirah fa innaha la takunu ma'a 'uqubah. Kata beliau rahimahullah, berbeda dengan al-maghfirah. Kalau al-maghfirah la takunu ma'a 'uqubah, tidak dibarengi dengan hukuman. Kalau al-maghfirah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan maghfirah kepada seorang hamba, artinya Allah tidak akan menghukumnya atas perbuatan dosa tersebut. Nah, ini perbedaan dari al-maghfirah dan al-'afwu anidh dhunub. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab menjelaskan sebuah faedah. Wa afdhalu al-istighfar an yabda al-'abdu bithana'i 'ala rabbih. Seutama-utama al-istighfar, meminta ampun kepada Allah, adalah ayyabda al-abdu bithana'i 'ala rabbih, seorang hamba memulai dengan memuji Rabb-nya Subhanahu wa taala. Nah, jadi memulai istighfarnya dengan pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, naam, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Disebutkan di awal doa tersebut pujian-pujian kepada Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, tsumma yuthanni bil i'tirafi bi dzambihi. Kemudian setelah itu dia menyebutkan pengakuannya terhadap dosa yang dia lakukan. Setelah memuji, menjunjung tinggi, memuliakan Rabb-nya Subhanahu wa taala, yang kedua dia merendahkan dirinya. Nah, tawadhu di hadapan Allah Rabbul Alamin Jalla wa ala, dengan mengakui dosa yang dia lakukan. Nah, seperti dalam Sayyidul Istighfar, abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku mengakui segala kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui segala dosa yang aku lakukan. Nah, ini yang kedua. Tsumma yas'alullaha al-maghfirah, kemudian baru setelah itu dia meminta kepada Allah al-maghfirah, ampunannya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku ya Allah, karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau. Kama fi hadits Syaddad bin Aus Sayyidil Istighfar, sebagaimana ini datang dalam hadits Syaddad bin Aus, yaitu doa Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling tinggi. Nah, yang mana kita disyariatkan untuk membacanya di pagi dan di sore hari. Naam, sayyidul istighfar. Naam, ikhwati fillah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula di sini faedah tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan dari Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan asbabul maghfirati salasah, sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Ahaduha, yang pertama, ad-du'a'u ma'ar-raja, yang pertama memohon kepada Allah, ma'ar-raja, dengan berharap. Nah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap kepadanya. Fa'inna du'a'a ma'murun bihi wa maw'udun 'alaihi bil ijabah. Karena doa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk Allah kabulkan. Doa Allah memerintahkannya. Allah perintahkan kita untuk berdoa dan Allah menjanjikan untuk mengkabulkan doa tersebut. Dan dalam surat Ghafir ayat 60 disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, pencipta kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian permohonan-permohonan kalian. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah menjamin Allah akan mengkabulkan doa tersebut. Nah, sehingga yang pertama adalah besar harapan. Nah, yang harus menyertai doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan yang semakna dengan ayat yang tadi kita baca, ma kana Allah liyaftaha ala 'abdin bab ad-du'a wa yughliq 'anhu bab al-ijabah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membukakan bagi seorang hamba pintu doa sementara menutup baginya pintu ijabah, pintu istijabah doa. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla perintahkan hambanya untuk berdoa, Allah Azza wa Jalla membukakan pintu ijabah kepada hamba tersebut. Nah, ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ulama, namun secara makna di atau sama dengan ayat yang kita baca, ud'uni astajib lakum. Kemudian beliau mengatakan, lakin ad-du'a sababun muqtadhin lil ijabah ma'astikmali syara'itihi wa intifa'i mawani'ihi. Akan tetapi, meskipun doa itu adalah sebab dikabulkannya doa, doa itu sebab terwujudnya suatu cita-cita, tapi itu akan terjadi ketika syarat-syarat terpenuhi dan tidak ada faktor-faktor penghalang. Doa memang Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk mengabulkannya, tapi itu tidak menafikan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan tidak boleh ada faktor yang menghalangi. Wa min a'zami syurutihi, termasuk dari syarat yang paling besar yang harus ada dalam kalbu kita di saat berdoa kepada Allah, adalah hudurul qalb. Kalbu harus hadir. Artinya tidak berdoa dalam keadaan kalbu lalai, memikirkan hal yang lain, tidak konsentrasi di dalam permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raja'ul ijabati minallah ta'ala. Dan yang kedua, mengharap pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal yang sangat penting yang harus ada di dalam doa kita. Kalbu kita harus hadir saat itu, dan harapan kita harus tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang membuat pengkabulan doa Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pengkabulan doa yang dipanjatkan kepada Allah, terkadang berbeda-beda. Dalam satu kondisi dengan kondisi yang lain. Terkadang seorang berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengkabulkannya. Terkadang seorang berdoa, ternyata Allah Azza wa Jal menunda pengkabulan doanya. Atau terkadang seorang berdoa, bahkan Allah tidak mengijabahi. Dikarenakan dua faktor ini, yaitu tidak hadirnya kalbunya di saat berdoa, dan yang kedua, harapannya kurang sempurna kepada Allah. Disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi alquluba aw'iyatun fa ba'dhuha aw'a min ba'dhin. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalbu-kalbu ini adalah aw'iyah, tempat-tempat menyimpan. Tempat-tempat menyimpan, bisa tersimpan padanya kebaikan, bisa tersimpan padanya sebaliknya. Faba'dhuha aw'a min ba'dhin, sebagian kalbu pun lebih bisa menyimpan daripada kalbu yang lain. Artinya memiliki tingkatan-tingkatan dalam dayanya menyimpan suatu hal yang baik atau menyimpan hal yang buruk. Dan berbeda-beda keadaannya. Di satu kondisi dia bisa sangat menyimpan kebaikan, dalam kondisi yang lain dia sangat sulit untuk menyimpannya. Lantas kata Rasulullah SAW, فَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. Maka jika kalian memohon kepada Allah, mohonlah kepadanya dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan. Artinya penuhi kalbu kamu itu dengan rasa harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukinun, yakin bahwa Allah Azza wa Jal mengijabahi, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkabulkan doanya. Dipenuhi kalbu kita dengan naam ar-raja al-kamil, harapan yang sempurna kepada Allah. Fa inna Allah la yastajibu li 'abdin da'ahu min qalbin ghafil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengkabulkan doa seorang hamba yang dia panjatkan dari kalbu yang ghafil, kalbu yang lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini terdapat dua hal yang sangat penting yang harus ada di dalam doa kita. Yang pertama, kesempurnaan harapan kepada Allah, dan yang kedua, tidak boleh lalai di dalam doa tersebut. Mungkin ini pula yang membuat kita merasa doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ini pula sebab kenapa sholat-sholat yang kita lakukan, yang mana termasuk dari sholat tersebut adalah doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, tidak menjadi penghalang kita dari al-fahsya wal-munkar, dari berbagai perbuatan maksiat. Kita sudah sholat, kita sudah berdoa di dalam sholat kita, namun godaan-godaan maksiat begitu mudah kita lakukan. Nah, barangkali sebabnya adalah kita kurang menghadirkan harapan yang sempurna di saat sholat kita, dan kita kurang menghadirkan kalbu kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Aslahanallahu wa iyyakum. Atsani, kata Ibnu Rajab rahimahullah, sedangkan yang kedua yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-istighfar, meminta ampun kepada Allah. Walau 'azumatiz dzunubu wa balaghat fil kathrati 'ananas sama', kata beliau, meminta ampun kepada Allah meskipun dosa-dosa itu besar dan meskipun dosa itu mencapai seluruh penjuru langit, tetap minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya untuk hamba-hambanya. Namun beliau rahimahullah menerangkan, wal murad bil istighfar, dan maksud dari minta ampun kepada Allah di sini adalah al-istighfarul maqrunu bi'adamil israr, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diiringi dengan tidak melanjutkan maksiat. Seorang minta ampun dari dosanya dan dia berhenti dari dosa tersebut. Al-istighfar al-maqrun bi'adamil israr, dia minta ampun kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan dia sudah berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Bukan minta ampun kepada Allah namun maksiat tetap lanjut dia lakukan. Nah, beliau mengatakan, amal istighfar bil lisan ma israril qalbi ala dzambi fa huwa du'aun mujarrad. Adapun minta ampun hanya dengan lisan sementara kalbu masih terus berada di atas dosa, kalbu masih terus ingin melakukan perbuatan dosa tersebut, fahuwa du'aun mujarrad, maka itu hanya sekedar doa saja. Nah, bukan istighfar namanya, itu hanya sekedar berdoa, memohon. Insya Allah ajabahu wa insya raddahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengkabulkan, dan jika Allah menghendaki, Allah tidak akan mengkabulkannya, Allah akan menolak doa tersebut. Nah, sehingga kalau seorang melakukan istighfar, maka dia harus berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Lebih dari itu, kalbunya harus berhenti dari menginginkan perbuatan dosa tersebut. Ini istighfar yang hakiki, istighfar yang sebenarnya. Wa qad yakunu al-israr mani'an min al-ijabah, terkadang terus-menerus melakukan sebuah perbuatan dosa itu menghalangi dari dikabulkan suatu doa. Di dalam sebuah hadis dalam musnad dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wailun lil ladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wail, celaka bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka sadar melakukannya. Kata Rasul, wail, celaka. Yang mana termasuk makna darinya, Allah Azza wa Jal menghalanginya dari, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Artinya Allah akan menghukum dia atas maksiat yang dia lakukan itu. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mustaghfir min dhanbin wa huwa muqimun alayhi kal mustahzi bi rabbih. Al mustaghfir min dhanbin, seorang yang minta ampun dari suatu dosa. Wa huwa muqimun alaihi, dalam keadaan dia terus melakukannya. Kal mustahzi bi rabbih, maka dia seperti orang yang mengolok-olok Rabb-nya. Nasallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mengolok-olok Rabb-nya sendiri subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia minta ampun kepada Allah azza wajalla, tapi dalam kalbunya dia menyimpan, saya masih akan melakukan perbuatan maksiat itu. Itu seakan-akan menghinakan, membuat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bahan olok-olokan subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga harus kita cek, harus kita muhasabah. Nah, istighfar-istighfar yang kita lakukan selama ini, dalam setiap waktu yang kita lewati atau setelah ibadah yang kita laksanakan, hadirkan nah penyesalan di dalam kalbu kita terhadap maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Hadirkan azm, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Karena ini istighfar yang besar kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Nah, demikian. Ats-tsalits, yang terakhir, yang menjadi sebab datangnya maghfirah, datangnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah at-tauhid. Tauhid, yang mana artinya memberikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala sifat-sifat yang sempurna, segala sifat-sifat yang paling tinggi, dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik. Ini makna dari at-tauhid. Fahuwa aqwa asbabil maghfirah. Tauhid ini termasuk, atau tauhid ini adalah sebab datangnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kuat di antara yang lainnya. Tauhid, sebab yang paling kuat mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fattauhidu huwa sababul a'zam. Tauhid ini sebab yang terbesar. Faman faqadahu faqadal maghfirah. Maka siapa yang kehilangan tauhid, dia kehilangan sebab ampunan Allah. Wa man ja'a bihi faqad ata bi'a'zami asbabil maghfirah. Dan siapa yang datang menghadap Allah Azza wa Jal dengan membawa tauhid, maka dia telah datang dengan membawa sebab maghfirah yang terbesar. Nah, sehingga dari sini terdapat faedah bagi kita semua tentang pentingnya istiqamah ala dinillah, istiqamah di atas ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas aqidah yang sahihah, aqidah yang benar, yang mengantarkan seorang untuk bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-48, yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tauhid ini. Qala Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni seorang hamba yang melakukan kesyirikan terhadapnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu seorang memberikan ibadah atau satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah itu, di bawah kesyirikan, liman yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, sehingga seorang yang bertauhid, seorang yang tidak syirik, dia membawa harapan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla untuk Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan pula, nah, dalam hadis yang insya Allah kita sudah hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la taituka biqurabiha maghfiratan. Allah memanggil manusia, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa sepenuh bumi atau hampir memenuhi bumi dosa-dosa yang engkau lakukan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfirah, sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi itu pula ampunan dariku. Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah, besarnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan besarnya nilai tauhid. Sehingga sekali lagi motivasi bagi kita semua untuk menghargai, untuk mensyukuri tauhid yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini, untuk menghargai, memuliakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidayah di atas sabili sunnah, jalan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihargai, dimuliakan, disyukuri, yaitu dengan menjaga nikmat tersebut, dengan terus memupuk nikmat itu, bi talabil ilmi wal amali bih, dengan terus mencari ilmu, menambah ilmu yang harapannya menambah iman kita, dan dengan terus mengamalkan ilmu tersebut. Ini termasuk kunci yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala dengannya akan memberikan istiqamah bertahan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ila yaumin alqahu, sampai hari ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Nah, ikhwati fillah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita baca dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan manfaat atas apa yang kita pelajari dan keberkahan darinya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun pertanyaan ditunda di majelis yang akan datang insyaallah, diberikan ke asatidzah. Wallahu taala ala wa alam. Faddalu barakallahu fikum. Insyaallah.